Rasa ini, rasakan cintamu. Jiwa ini, getarkan jiwamu. Jantung ini, detakkan jantungmu. Dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan. Rasa ini, rasakan cintamu.